Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abada abidin dahra tahirin amma ba'du. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'a wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin ila qawlihi. Kita pada malam hari ini akan mengkaji kitab shom, tentang berpuasa secara terperinci. Langsung saja ta'arifus shom, karena insyaallah pada tanggal 17 nanti kita akan memasuki bulan Ramadan insyaallah. Dan biasanya tanda-tanda mau Ramadan itu NU sama Muhammadiyah ribut. NU dengan metode ru'yahnya, Muhammadiyah dengan metode hisabnya. Lalu mana yang benar antara dua ini Habib? Dalam Islam dua-duanya sama-sama benar. Dalam Islam dua-duanya sama-sama benar. Jadi kedua metode ini boleh dipakai, boleh diikut. Jadi enggak perlu ribut. Yang meributkan itu adalah orang yang tidak mengerti. Ru'ya itu sudah ada jauh di dalam ajaran Islam. Begitu juga hisab. Kalau ru'ya itu melihat hilal. Hilal itu bukan bulan sabit. Beda. Hilal itu adalah bulan yang muncul ketika awal bulan. Dan itu munculnya hanya beberapa saat saja. Dan hanya bisa dilihat di tempat-tempat yang terbuka. Seperti di pantai atau lautan. Sementara hisab adalah metode menghitung bulan gitu, ada ilmunya, ilmunya dinamakan ilmu falak. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Kenapa kok beda Habib? Kenapa harus berbeda? Karena kalau hisab itu dia menghitung secara global, secara keseluruhan, tergantung dari waktunya. Sementara ru'yah itu dia melihat dari titik-titik yang berbeda. Makanya kalau kita lihat dari Menteri Agama itu tidak ada yang lihat di Jawa, ada yang melihat di Bali, ada yang melihat di Sulawesi. Itu berbeda. Sementara hisab itu mereka hanya menghitung secara keseluruhan saja. Dari Sabang sampai Merauke. Paling hanya beda beberapa jam gitu. Ada ini daerah ini perbedaannya ini kurang 16 menit. Daerah ini perbedaannya ini kurang 17 menit. Dan kebanyakan kita dalam keseharian kita ngikuti metode hisab. Jadi sama saja. Tidak perlu diperpanjang, diperdebatkan. Ta'rifus shaum, pengertian puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan secara bahasa. Aminhu qaulu ta'ala an sayyidatina Maryam, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidatuna Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka aku tidak berbicara kepada manusia pada hari ini. Ini dari sisi bahasa dulu. Jadi nazarnya Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah bundanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau berpuasa. Puasanya bukan nahan lapar dan nahan haus. Tapi apa? Inni lan ukallimal yaum. Kalama yukallimu, berbicara. Puasanya yaitu tidak berbicara. Tidak berbicara kepada manusia. Jadi nazarnya Siti Maryam untuk tidak berpuasa, puasanya Siti Maryam adalah tidak berbicara. Itu dari sisi bahasa. Itu puasa umat terdahulu. Makanya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan ibadah khusus umat Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi umat sebelum umat Nabi Muhammad pun mereka diwajibkan berpuasa. Hanya saja ada beberapa orang atau umat yang cara puasanya berbeda dengan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Itu secara bahasa. Ada pun secara istilah syarak, yaitu al-imsak, menahan, anjami'il mufattirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Karena kalau tidak niat dengan khusus, kadang ada orang enggak dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dia enggak berpuasa, dia enggak makan, enggak minum misalnya. Kenapa enggak makan, enggak minum? Apa kamu puasa? Tidak. Ngapain? Ya saya enggak mau makan aja hari ini, atau saya dilarang dokter makan atau minum misalkan. Maka tidak kita katakan puasa karena dia tidak dibarengi dengan niat. Makanya apa segala sesuatu itu harus dengan niat, termasuk puasa. Puasa harus niat. Kalau kita tidak niat bagaimana? Enggak dianggap puasa puasanya. Kapan niat itu dilafazkan? Nanti insyaallah di bab setelah ini. Waqtu fardhihi, waktu diwajibkan berpuasa itu, puasa itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua daripada Hijriah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sampai tahun 11 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 9 kali berpuasa Ramadan, 9 kali saja. Nabi puasa Ramadan 9 kali saja. Kenapa? Karena diwajibkan berpuasa tahun 2. Tahun 2 Hijriah. Dan Nabi SAW hidup sampai tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi wafat. Dan itu wafatnya pada 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal enggak sampai Ramadan. Berarti 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun tujuh, tahun delapan, tahun dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Pas sembilan tahun. Tahun sebelas, Nabi enggak berpuasa. Karena bulan Rabiul Awalnya, Nabi SAW wafat. Dan dari 9 kali berpuasa itu, 8 kali Nabi berpuasa 29 hari. Kecuali 130 hari. Ini sekedar pengetahuan saja. Kenapa? Karena bulan Hijriah itu hanya dua saja. Kalau enggak 29, 30. Kalau enggak 29, 30. Makanya orang kalau mau menentukan besok Ramadan atau besok Idul Fitri, pasti tanggal 29. 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Kalau kelihatan hilal, maka besok Syawal atau besok Ramadan. Tapi kalau enggak kelihatan hilal, maka besok 30 Ramadan, berarti misalnya puasa. Itu saja. Beda kalau tahun Masehi ada 28 Februari ya. Ada 29 tahun kabisat 4 tahun sekali. Ada yang 30, ada yang 31. Kalau bulan ini 30, besok 31. Kalau bulan ini 30, besoknya lagi 30 saja. Kalau Hijriah hanya 29, 30 saja. Syahr Ramadan huwa syahr tasik minasyuhuril Arabiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi. Jadi bulan ke-9. Wahuwa afdhal syuhur. Ramadan itu adalah paling afdolnya bulan. Bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Kalau tadi malam kita bahas bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena dia tasya'ab. Tasya'ab berasal dari kosakata sya'ab. Tasya'aba ya tasya'abu. Sya'ab. Sya'ban. Tasya'aba itu bercabang. Makanya disebut bulan Sya'ban. Karena kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban itu bercabang-cabang. Itu. Ada lagi yang mengatakan apa tadi malam? Berasal dari kosakata sya'ab. Dan ban, sya'a menyebar atau mengikuti, ban aja jelas, bulan yang menyebar kebaikan dan bulan yang jelas kebaikannya. Ada lagi ulama yang mengatakan Sya'ban itu dari kata al-jabar. Jabar itu menghancurkan, karena dia yujbir kasral kulub, melunakkan kerasnya kasarnya hati. Itu tadi malam, itu Sya'ban. Sekarang Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Karena indama wadhal Arabu asma syuhur, dulu ketika orang Arab mau meletakkan nama-nama bulan itu, mereka sepakat bahwasanya bulan Ramadan itu sebelum dinamakan Ramadan, itu Ramadan itu sangat panas, syiddatul har, sangat panas. Maka mereka menambahkan bulan Ramadan dengan Ramadan. Karena Ramadan itu artinya pembakaran. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Ramadan itu artinya pembakaran karena pada bulan tersebut sangat panas di Arab sana. Wakila, dan ada juga ulama yang mengatakan li annahu yarmidud dunub ayyah hariqwa, karena dinamakan bulan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Dosa-dosa itu dibakar di bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita berpuasa. Fadilatus shaum, di antara fadilah-fadilah berpuasa ada ayat, al-ayat wal ahadits katsirah. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan berpuasa itu banyak. Di antaranya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Ini ya, dalam surah apa ini? Surah Al-Haqqah. Jadi di dalam ayat ini orang berpuasa diperintahkan untuk makanlah dan minumlah hani'an dengan tenang. Ya. Wa qawlu, dan ayat yang lain wasa'imina wasa'imat, laki-laki yang berpuasa wasa'imat dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirina Allah katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak, wadzakirat, dan begitu juga perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah memerintahkan kepada mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini fadilah orang yang berpuasa. Wa fil haditsil qudsi, ada hadis qudsi anillahi taala, hadis qudsi itu yang berbicara nabi, yang melafadzkannya nabi, tapi khitabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Qur'an tapi bukan Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalih. Setiap satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai ila sabimati dhifin sampai 700. Kita sedekah pahalanya itu antara 10 sampai 700. Enggak tahu berapa, pokoknya antara itu. Kita salat pahalanya 10 sampai 700. Kita menyantuni anak yatim pahalanya antara 10 sampai 700. Nah, kalau misalnya selamat dari riya, enggak minta puji, halal rezekinya dengan penuh kasih sayang dan cinta, bisa jadi 700 pahalanya. Amin. 5 kali kita nyantuni anak yatim, 700 kali 5, 3500. Itu kalau 700. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fahwali, puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku sendiri yang membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa itu enggak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pahala orang yang berpuasa. Jadi rugi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, rugi. Juga kita di bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita, kita ini manusia yang lemah. Apa yang bisa kita lakukan tanpa makan dan tanpa minum? Walaupun kita bawa golok kemana-mana, kita bawa pisau kemana-mana, tapi kalau tidak ada makanan dan minuman, engkau menjadi lemah. Engkau menjadi tidak punya kekuatan. Lalu apa yang kau sombongkan kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu berpuasa. Wa fil hadis, dan di antara hadis yang lain itu hikmah ya. Kalau ini fadilah, fadilah hikmah lain. Dalam hadis yang lain juga, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, jadi dia puasa karena Allah, bukan agar bisa lebaran. Lain ini. Puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannam, Allah akan jauhkan dia dari neraka jahannam, masirata mi'ati am, perjalanan 100 tahun. Berapa kilometer itu? Berapa kilometer 100 tahun berjalan? Enggak tahu ya. Kita ke Singkawang kalau pakai mobil kecepatan 80 sampai 100 paling 2 jam 3 jam paling lama. Itu pakai mobil. Ini kalau jalan kaki mungkin sini Singkawang mungkin semingguan. Saya pernah baca buku katanya kalau keliling dunia ini, kita dari Sungai Itik jalan keliling dunia ke Nepal, ke Eropa, ke Amerika, keliling semuanya, sampai ke Sungai Itik itu 22 tahun lagi baru sampai. Itu kalau jalan terus non stop tanpa istirahat, tanpa stop. Itu di dunia. Ini 100 tahun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juz 4 halaman 174. Jadi 100 sekali saja. Kalau 30 hari berapa? Berapa tahun kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan. Kalau misalnya di akhirat itu seperti ini. Misalnya kalau kita terasa panas, berarti tidak jauh daripada kita ada bara api. Enggak mungkin di sini panas, kita terasa api, apinya di parkir di sana enggak mungkin, jauh. Tapi kalau di akhirat, kalau terasa panas, bukan berarti neraka itu dekat, masih ratusan tahun lagi baru sampai ke bibir neraka itu. Saking panjangnya perjalanan di akhirat. Wafil hadits ayatan, di hadis yang lain juga disebutkan, di shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan, dua bahagia. Yang pertama, idza aftara fariha. Kalau dia berpuasa, dia senang. Ini kesenangan pertama yang didapatkan oleh yang berpuasa. Orang kalau udah buka puasa, bahagia. Apalagi depannya ada gorengan. Sama es-es manis, wah, udah habis. Wa idza laqiyallah. Dan apabila dia bertemu Allah, fariha bisaumihi, dia akan farhan. Dia akan senang dengan puasanya. Jadi orang berpuasa ada dua kesenangan. Yang pertama apabila dia berbuka. Dan yang kedua nanti ketika dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan senang. Tapi ini hanya berlaku bagi orang yang berpuasa full di bulan Ramadan semasa hidup. Yang enggak pernah bolong. Tuh. Nanti orang yang berpuasa itu dia akan masuk pintu surga VVIP. Bukan VIP lagi. VVIP. Very very important person. Nama pintu surganya Royan. Nama pintunya pintu Royan. Pintu Royan itu hanya boleh dilewati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti ada malaikat dari bulan menjaga. Kamu mau masuk pintu ini? Iya. Hanya pintu ini hanya boleh dilewati oleh orang berpuasa. Kamu ada karcis? Ini karcis saya malaikat. Dilihatnya semua malaikat tahun ini betul full semuanya. Nah, silahkan masuk. Masuklah kita lewat pintu Vivi. Itu karena pintu lain sudah banyak yang lewatinnya. Fil hadits kadzalik. Ada hadis juga yang disebutkan ini masuk pad juga ya ini, yaitu shomtus shaim tasbih. Puasanya orang puasanya diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Jadi berpuasa kita diam tasbih. Wa naumuhu ibadah dan tidurnya adalah ibadah, wa du'auhu mustajab dan doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'af dan amal pada bulan Ramadan itu adalah berlipat ganda. Tapi jangan setelah mendengar hadis ini akhirnya di bulan Ramadan kerjanya tidur tok. Kok ente tidur, kata Habib Ali kemarin di pengajian, tidurnya orang puasa ibadah gitu. Ya rugi kalau cuman hanya tidur doang, padahal doa mustajab, diam tasbih, ya amalan lain tentunya lebih besar lagi. Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Wahsul hasil minan nar dan pelindung daripada siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sekarang masuk ke pembahasan ini, dilewatin saja hukum-hukum puasa. Syarat syurutu sihhati shaum. Syarat-syarat sahnya berpuasa. Syarat sah ini harusnya setelah syarat wajib. Syarat wajib dulu. Syarat wajib berpuasa. Syarat siapa saja yang wajib berpuasa itu. Nah, kalau dia sudah wajib berpuasa, maka dilihat apakah sah puasanya. Syarat agar puasanya sah. Jadi syarat wajib dulu baru syarat sah. Syarat wajib berpuasa itu ada 4. Ada 5 di sini. Ada 5. Syarat wajib berpuasa itu ada 5. Yang pertama, apabila 5 syarat ini terpenuhi, maka dia wajib berpuasa. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dia orang yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Tentunya orang Islam wajib berpuasa. Fala yuqatabu bil kafir fid dunya. Orang kafir enggak wajib berpuasa. Enggak boleh dipaksa, kamu orang harus wajib puasa ya. Itu orang Katolik puasa. Tidak bisa. Bukan ajaran dia. Oh kamu orang Hindu. Ayo wajib puasa. Kalau enggak saya bakar rumah kamu misalnya. Tidak boleh. Haram. Karena orang yang wajib berpuasa itu hanya orang Islam. Wa ammal murtad. Kalau orang murtad. Fayajibu alaihil qadha. Wajib baginya qadha. Idza rajaa ila Islam. Apabila dia masuk Islam. Jadi kalau orang kafir dia enggak wajib berpuasa. Apabila dia masuk Islam, dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam diampuni oleh Allah. Dia masuk Islam umur 50 tahun. Dari baligh sampai umur 50 tahun, apa dia wajib mengqadha puasanya? Enggak wajib. Tapi kalau orang murtad misalnya, dia awalnya Islam, umur 30 tahun dia murtad, masuk Islam lagi umur 40 tahun, maka selama 10 tahun dia murtad itu wajib dia mengqadha puasanya. Kalau puasanya 30 hari, 10 tahun berarti 300 hari dia wajib mengqadha apabila dia masuk Islam. Kalau dia balik lagi Islam, mu'alaf lagi, maka selama 10 tahun itu dia wajib mengqadha puasanya. Tidak hanya puasanya, bahkan sholatnya pun dia wajib mengqadha. Kok gitu Habib? Taghlidhan alaih. Karena untuk memberatkan dia. Kenapa dulu dia murtad? Itu yang pertama, syaratnya Habib Islam. Yang kedua, syarat wajib berpuasa adalah taklif, mukallaf. Mukallaf itu, mukallaf sama dengan akil baligh. Akil baligh. Jadi kalau ditanya, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah akil baligh. Orang yang berakal dan orang yang baligh. Jadi kalau orang yang berakal, berarti kalau orang yang tidak berakal, alias orang gila, dia tidak wajib berpuasa. Ya. Wa amma sabi, itu orang gila atau orang enggak berakal, orang apa nah, yang enggak wajib lah, orang bergila mungkin. Wa amma sabi, kalau pingsan bagaimana Habib? Nanti habis ini. Wa amma sabi, adapun anak kecil, fayajibu ala waliin, maka wajib. Kalau anak kecil bagaimana Habib? Kan dia belum baligh. Gimana? Wajib bagi walinya. Wali di sini berarti orang tuh tua atau yang mengasuhnya. Wali an ya'murahu, untuk memerintahkannya, bisaumi, dengan puasa, li sab'i sinin, ketika dia umur 7 tahun. Bagi anaknya enggak wajib, tapi bagi orang tuanya wajib memerintahkannya apabila sudah sampai 7 tahun. Caranya bagaimana? Pelan-pelan. Kalau anak itu mampu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, jalankan. Terserah lah, mau kasih iming-iming satu hari nanti dapat 10.000, nanti lebaran dikasih misalnya, atau nanti dapat mainan, terserah, pokoknya anak kecil. Atau kalau enggak mampu sampai siang hari, latihan bagi dia. Wa yadribahu, dan dipukul anak itu, idza tarakahu, apabila dia tidak berpuasa, li asri sinin, ketika dia umur 10 tahun. Kalau dia mampu, kalau enggak mampu enggak. Kalau dia mampu puasa tapi dia enggak puasa, boleh orang tua memukul, tapi dengan pukulan kasih sayang atau pukulan mendidik, dicubit atau apa, bukan dipelasa sampai mati, bukan. Itu hukum Islam itu. Tidak hanya puasa loh Bu, sholat juga. Anak kecil itu sholat kalau sudah 7 tahun wajib orang tua memerintahkannya, tapi nggak boleh dipukul. Ya wajib, ayo sholat ini itu dan pelan-pelan ini itu. Ketika umur 10 tahun, maka apabila anak itu tidak sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Tapi pukulan kasih sayang, sampai berdarah itu haram tentunya. Ada pada, enggak boleh mukul bagian muka, enggak boleh kepala, mukul juga ada batasan pukulannya. Pukulan mendidik sehingga dia jerak. Karena nanti ketika dia baligh, dia sudah terbiasa sholat dan berpuasa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-itaqah, mampu. Mampu berpuasa. Mampu berpuasa baik secara kesehatan maupun secara syariat. Ini syarat wajibnya. Tidak mampu secara kesehatan, jadi dia mampu berpuasa. Maksudnya mampu berpuasa baik secara kesehatan maupun secara syariat dia mampu. Bagaimana itu tidak mampu dalam kesehatan itu? Tidak wajib berpuasa bagi asy-syekhul harim, orang tua renta. Orang tua yang sudah renta, sudah enggak mampu berpuasa, enggak boleh, enggak wajib dia berpuasa. Dan kita anaknya enggak boleh memaksa berpuasa. Tapi nanti diganti satu harinya 7 on beras. Satu harinya 7 on beras. Itu dari sisi kesehatan. Atau kalau dia sakit, misalnya nanti disebutkan nomor 4, ini nomor 3. Atau sakit, ya sakit yang tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Kalau dia puasa, tambah sakit, tambah parah. Nah, orang-orang seperti ini tidak wajib berpuasa. Jangan nanti gara-gara sakit panu, enggak puasa. Saya enggak puasa, habis apa? Sakit kurap, tak mampu badan saya. Ah ini tidak boleh. Apa semua sakit? Apa semua sakit itu boleh tidak berpuasa? Demam sedikit tidak berpuasa, tidak boleh. Demamnya lihat dulu. Kalau dengan demam dia berpuasa tambah sakit, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau berdemam, nahan makan minum masih bisa ini itu, maka tinggalkan puasa dosa. Ya, tanya dokter yang ahli, ini boleh berpuasa atau tidak? Kata dokter, oh boleh berpuasa. Maka wajib berpuasa. Tapi jangan disogok dokternya. Pak dokter bilang aja enggak berpuasa, saya enggak berpuasa. Allah Maha mengetahui. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi syariat, yang tidak mampu berpuasa adalah yang haid dan nifas. Haid dan nifas, dia tidak boleh berpuasa. Ini yang ketiga. Kalau ibu hamil bagaimana, Habib? Ibu hamil nanti ada pembahasannya setelah ini, insya Allah. Yang keempat, itu yang ketiga ya. Syarat wajib berpuasa yang keempat adalah sehat. Ya, sehat. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Ya, apa semua orang yang sakit? Seperti yang disebutkan tadi, tidak. Di sini disebutkan yang tidak wajib berpuasa kepada orang yang sakit, apabila kalau dia berpuasa itu takut mati. Nih, kalau saya puasa mati saya Pak Ustaz. Ya. Atau terlambat sembuhnya. Atau kalau puasa tambah sakit. Nah, tiga kategori ini apabila ada dalam orang yang sakit itu, maka dia tidak wajib berpuasa. Jadi tiga. Kalau dia puasa mati, kalau dia puasa lama sembuhnya, atau kalau dia berpuasa tambah sakit. Satu, kalau dia puasa mati. Kedua, kalau dia puasa lama sembuhnya. Tiga, kalau dia puasa tambah sakit. Tiga kategori ini yang tidak boleh yang tidak wajib berpuasa. Sakit gigi. Sakit tidak sakit gigi itu? Sakit, walaupun saya enggak pernah sakit gigi. Ya. Kok tahu Habib? Dulu saya pernah ngurus kawan saya santri dulu sakit gigi, Masya Allah. Serba salah. Ya. Saya enggak mau berpuasa ini sakit. Lihat, kalau dia berpuasa mati, atau kalau dia berpuasa lama sembuhnya, atau kalau dia berpuasa tambah sakit misalkan. Kalau ada salah satu dari tiga ini, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi wajib qadha. Nanti di luar Ramadan ketika sembuh, wajib mengqadha. Tapi kalau tiga ini enggak ada, walau sakit gigi, walau semua giginya sakit, tetap wajib berpuasa. Demam, misal, atau misal kecelakaan, patah tulang, berdarah-darah, bengkak, asleo. Bagaimana ini apa? Saya tidak boleh puasa. Nah, lihat tiga tadi itu ada enggak unsurnya? Nah, kalau ada salah satu dari tiga tadi, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang kelima, mukim. Yang kelima mukim. Mukim itu lawannya musafir, yang bertempat tinggal. Jadi dia enggak jalan-jalan. Ya. Maka tidak wajib bagi selain mukim, yaitu musafir untuk berpuasa. Apa semua berpergian dianggap tidak boleh berpuasa? Tidak. Ya, tidak. Yang tidak wajib berpuasa apabila jarak tempuhnya itu 82 km. Misalnya dari sini ke Singkawang. Besok saya mau ke Singkawang ini. Maka boleh dia tidak berpuasa. Itu pun kalau dia berperginya sebelum subuh. Kalau dia perginya pagi hari, ya dia harus berpuasa. Jadi kalau misalnya begini, dia hari Kamis pergi apa namanya ke Singkawang, maka dia tidak berpuasanya hari Jumat, dia boleh tidak berpuasa. Karena Kamis dia perginya jam 9, nah dia berarti perginya habis subuh, dia lanjut puasanya. Ya. Tapi afdolnya bagi orang musafir itu adalah tetap berpuasa. Di sini disebutkan kalau dia mampu, walaupun jaraknya 100 km lebih, kalau dia mampu berpuasa maka lanjutkan. Kalau dia tidak mampu, ya maka dia boleh membatalkan puasanya dan tidak berdosa. Itu syarat wajib. Jadi 5 kategori orang wajib berpuasa. Islam, mukallaf, mampu secara kesehatan dan syariat, sehat badannya, dan mukim. Setelah kita tahu siapa saja yang wajib berpuasa, maka kita harus mengetahui syarat sah. Syarat sah berpuasa. Syarat sah, syarat wajib beda. Syarat sah berpuasa ada 4. Syarat sahnya. Agar puasanya sah, gitu loh. Saya wajib berpuasa, saya puasalah. Apakah puasa saya ini sah? Nah, ini lihat 4 ini. Ya, untuk mengetahui puasanya sah atau tidak. Syarat sah itu ada 4. Yang pertama tentunya harus Islam. Ya, maka fa yustaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan, diwajib, diharuskan sepanjang dia berpuasa, sepanjang siang itu dia Islam. Sepanjang puasa itu kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau dia murtad sebentar aja, kita misalnya buka puasa jam 5:30, jam 3 sore dia murtad. Jam 3:30 dia mualaf lagi. Kan ada orang main-main itu. Maka batal puasanya. Tapi misalnya ini selama dia puasa, bukan selama Ramadan, selama dia berpuasa. Buka puasa jam 6 misalnya. Dia murtad jam 6:30. Puasa enggak tuh? Enggak kan? Lalu mualaf lagi jam 3 sore. Ya jam 3 subuh. Sementara terbit fajarnya jam 4. Apa dia wajib berpuasa? Wajib. Tetap wajib berpuasa. Dan dia puasa tetap sah. Karena dia murtadnya jam 6:30 malam. Murtad itu tidak hanya na'udzubillahi saya keluar dari Islam contohnya. Enggak seperti itu aja. Ada beberapa amalan-amalan yang kalau kita lakukan maka kita keluar dari Islam. Walaupun enggak mengucapkan, misal membuang Al-Qur'an. Apa ini Al-Qur'an buruk misalnya kan? Buang. Dia enggak ngomong keluar dari Islam, tapi dia murtad. Kalau dia niatnya menghina. Atau saya pernah ketemu itu, jual gorengan pakai sampul Qur'an dari kertas. Sengaja dia melakukannya itu, sengaja. Quran tak terpakai, barang tak terpakai, saya buat bungkus gorengan. Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Menginjak-injak Al-Qur'an. Ini yang dilibrar-librar. Murtad seketika itu juga. Atau menghalalkan sesuatu yang tidak boleh ketika sebelum datangnya Islam sudah enggak boleh, lalu dihalalkan sama dia. Contoh zina. Zina itu sebelum Nabi Muhammad datang orang Arab sudah mengharamkan. Dihalalkan sama dia. Sekarang zina halal kata dia. Kalau ngomong zina halal itu, ngomong zina halal kayaknya enggak ada. Tapi yang mirip-mirip seperti itu ada. Seperti apa? Ada yang bilang nikah batin kata dia. Nah, ini yang parah. Apa nikah batin itu? Nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, yang penting suka sama suka. Apa bedanya dengan zina? Nah, ini na'udzubillah nih. Kalau pengen panjang lebar tentang ini, baca kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi. Ada Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali yang biasa Buya baca setiap malam Minggu di Masjid Waru. Ada Minhajul Talibin Fiji Julimat, susah banget kitabnya, karya Imam Nawawi. Ini kitab pondok-pondok besar aja ngaji kita ini. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua harus berakal. Ya. Jadi sepanjang dia berpuasa itu, biar saya, sepanjang dia berpuasa dari fajar sampai tenggelam matahari, dia harus berakal. Harus tamyiz lebih. Maka misalnya jam 12 siang dia gila. Walau sebentar, 5 menit dia gila. Atau ayan. Ayan kan gila kan? Hilang akalnya. Seperti gila, stres yang sampai hilang akal, ayan, pingsan dengan sengaja ya. Pingsan dengan sengaja, mabuk dengan sengaja misalnya, dengan sengaja, maka batala shaumuhu, puasanya batal alias tidak sah. Ya. Wa ammal ighma, kalau dia mabuk, wa syukur kalau sama, kalau dia sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau mabuk tidak sengaja tidak batal. Tidak sengaja loh ya, beda dengan sengaja. Ada bilang dulu ada begini. Di antara kalau ada yang bertanya kepada saya tentang impus. Saya ringkas saja, impus itu ada impus yang membatalkan, ada impus yang tidak membatalkan. Impus yang tidak membatalkan itu apabila ditusuk tidak melalui lubang-lubang makan dan minum. Berarti heroin itu tidak membatalkan puasa dong Pak Ustaz tadi. Karena kan disuntik bukan dari lubang makan dan lubang minum kata dia. Tapi habis itu yang dia teler, telernya sengaja batal. Sudah. Yang kedua, yang ketiga, agar sah puasanya, annaqa minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Biar ini syarat sah. Kalau tadi syarat wajib. Fayustaratu antaku nalmaratu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan perempuan itu harus suci sepanjang puasanya. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dia harus suci. Tetap catat kamu. Kamu kan nanti punya istri nanti. Biar istri kamu enggak nanya orang lain. Falau hadat, seandainya perempuan itu datang haid, walaupun di udah jam buka puasa jam 5:30. 5:30 kurang 5 menit datang haid misalnya. Ya, bagaimana batal puasanya? Tetap batal. Batala saumuha, batal puasa. Tanya. Nanti dikodok lah. Ya, dikodok nanti ya. Cuma 5 menit habis, gimana ini? Walaupun hanya 5 menit. Begitu juga seandainya suci tengah-tengahnya. Kita fajar jam 4. Jam 5 subuh suci dari haid. Apa boleh dia berpuasa? Tidak boleh. Misalnya, tidak boleh. Maka nanti dilanjutkan besok misalnya. Tapi disunahkan untuk untuk menahan. Dia tidak berpuasa, tapi tetap disunahkan tidak makan dan tidak minum sampai tenggelam matahari sunahnya. Yang keempat, syarat sahnya itu adalah al-ilmu biqaulil waqti qabilan lisawmi. Ilmu taunya masuk Ramadan, itu saya. Ilmu taunya masuk Ramadan. Misalnya begini. Ada orang, kita kan bingung nih, 29 apa 30. Kalau metode yang dipakai NU sama Muhammadiyah itu sama-sama benar. Jadi yang ikut Muhammadiyah silakan ikut hisab, yang NU silakan ikut ru'yah. Habib Ali ikut siapa? Saya ikut ru'yah saja. Ya, ikut ru'yah, saya ikut ru'yah, ikut Menteri Agama sudah. Tapi kan kadang ada orang begini. Ada aliran 3 hari sebelum berpuasa dia udah puasa. Nah, ini enggak sah puasanya. Mereka tetap wajib berpuasa tapi tidak sah puasa. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu kapan diwajibkan berpuasa. Kapan diwajibkan berpuasa itu metode yang dipakai ulama sepakat, metode yang dipakai untuk mengetahui kapan wajib berpuasa dua tadi. Apa namanya? Ru'yah dan hisab. Ada ini aliran di Sumatera dan saya sebutkan, 3 hari sebelum puasa dia dah puasa. Kata dia, kami mengetahuinya dari pasang surut air. Jadi kalau pasang puasa, kalau surut anu. Saya bilang, kalau ente Sumatera, kami di Kalimantan berarti setiap hari harus puasa. Karena setiap hari pasang surut di sungai ente ini. Kan begitu. Di tempat kamu enggak ada sungai. Maka enak aja nanti ngomong kalau air pasang, nah puasa. Kalau air surut, berarti kalau enggak pasang berarti enggak puasa. Iya, kalau 3 hari mau puasa pasang. Kalau sebulan mau puasa pasang, gimana nanti puasa 2 bulan gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kapan dianggap sah itu? Anya lama annal yaum ala tiyurin yasumi yasufisum. Dia mengetahui hari yang mana dia ingin puasa pada hari tersebut, yaitu dia puasa itu sah. Paham? Itu sah. Itu syarat sah berpuasa. Adapun rukun puasa, sedikit lagi ya. Rukun puasa ada 2. Jadi syarat wajib ada 5, syarat sah ada 4, rukun-rukun puasa ada 2. Rukun yang pertama adalah niat tentunya. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan wajib bagi mazhab Imam Syafi'i niat itu setiap wajibnya setiap hari. Makanya ketika kita tarawih, marilah kita bersama-sama melafadzkan niat puasa besok hari, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan kadang kita ini lupa. Maklumlah orang-orang ini, apalagi orang Pontianak ini, besok tarawih, besok ada. Nah, iya kalau dia tarawih. Kalau dia tidak tarawih, kapan dia membaca niat? Maka kita ikut lafadz apa mazhab Imam Maliki. Imam Maliki itu kapan? Ketika awal-awal puasa. Bukan, awal puasa. Jadi begini, kita puasa tanggal 17, tarawihnya kan 16 malam. Awal itu awal malam puasa, kita niat bareng-bareng gini. Saya niat puasa satu bulan full ini Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat satu bulan full. Nah, niat. Nah, nanti setelah itu besok kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kita pakai yang guru kita ajar. Karena kita mazhab Syafi'i. Nawaitu shaum maghadin, nawaitu shaum besoknya lagi, nawaitu shaum maghadin besoknya lagi, nawaitu shaum maghadin. Misalnya pada pertengahan Ramadan kita lupa, Allah, saya lupa baca niat tadi malam. Tenang. Awal puasa kita sudah baca niatnya. Awal puasa. Tapi syaratnya harus awal puasa. Tidak boleh udah tarawih malam keempat. Oh lupa saya baca niat Imam Malik itu. Tidak boleh. Kalau dia lupa maka setiap malam dia harus melafazkan niat. Niatnya. Kalau tidak lafazkan niatnya. Puasanya tidak sah batal wajib qadha. Wajib mengqadha. Itu caranya seperti itu. Kalau saya kalau kepengen tahu bagaimana. Ah, nanti malam tarawih. Tarawihlah di Pondok Al-Bahjah. Kalau bisa surau-surau atau masjid-masjid yang di sekitar pondok sini. Boleh malam pertama tarawih itu sebelum melafadzkan niat pakai mazhab Imam Syafi'i, lafadzkan dulu niat mazhab Imam Malik. Karena menjaga-jaga agar kawan-kawan ini tidak lupa dalam melafadzkan niatnya. Bentar ya. Akmalun niyah, antara mustadhil min qalbi, paling bagus dia niat itu tadi. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu aku niat shauma ghadin puasa besok hari. An ada ifardhi syahr ramadhana untuk melaksanakan fardu bulan Ramadan li hadhihi sanati pada tahun ini lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, adapun rukun yang kedua yang terakhir itu rukun ini yang harus, rukun ini harus. Jadi rukun puasa itu dua aja. Tapi lamanya itu minta ampun. Kalau rukun salat 17. Tapi 5 menit 10 menit. Yaitu rukun yang kedua itu tarku mufattir. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Buka kurung dalam keadaan zakiran, ingat, muhtaran, enggak terpaksa, ghaira jahil ma'dzur, enggak bodoh balik. Gitu ya. Jadi rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dengan catatan dia melakukan itu dalam keadaan ingat, muhtaran, tidak terpaksa, dan bukan bodoh balig. Apa bodoh balig itu? Bukannya itulah. Dalam bahasa Arab itu jahil ma'dzur. Nanti saya jelaskan ini. Kalau tiga ini tidak dilakukan, kalau dia melakukan yang membatalkan puasa, tapi bukan yang tiga saya sebutkan tadi, maka puasanya tidak batal. Ya. Maka lawannya ingat adalah lupa. Yang pertama ingat kan tadi kan, maka tidak batal puasa orang yang sengaja membatalkan puasa, apa, orang yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa atau tidak terpaksa tadi, maka lawannya adalah terpaksa. Kalau dipaksa, saya nanti minum air kelapa, kok tidak ada tembak mungkin deh. Nah, kalau saya tidak minum mati saya ini, misalkan. Atau bukan bodoh balik, misalnya begini, ya. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ya. Makan dan minum ini membatalkan puasa, harus dia tinggalkan. Tiba-tiba dia makan minum di pertengahan puasa. Apakah batal puasanya? Dilihat. Dia melakukan itu dalam keadaan ingat atau lupa. Kalau dia dalam keadaan ingat maka batal. Ya. Tapi kalau dia lupa tidak batal. Mak minum dia kira udah lebaran, ternyata belum. Lupa saya Pak Ustaz, saya puasa hari ini, maka tidak batal puasanya. Ya. Atau tidak terpaksa, memang sengaja saya masuk ke rumah makan itu makan enggak apa? Enggak ada ancaman. Tapi kalau diancam misalnya, kalau tak ada makan aku tombok. Maka kalau dia makan tidak batal puasa. Tapi jangan nanti setelah dengar ceramah Anna ini, nanti besok, nanti kalau saya puasa, kau datang ke rumahku, kau ancam aku ya. Tidak boleh juga seperti itu. Atau bodoh balik. Bodoh balik ini apa? Dua. Ya. Yang hidup jauh dari ulama, atau baru masuk Islam. Dia tidak tahu yang membatalkan puasa itu makan misalnya. Kamu tidak tahu makan ini membatalkan puasa? Tidak tahu saya. Kenapa tidak tahu? Saya mau ngaji mana, tidak ada ustaz di sini misalnya. Tapi kalau orang Sungai Itik ini ustaznya banyak. Di sini aja ada 4 ustaz, belum lagi pondok Asyidikiyah, ustaznya banyak. Sehingga kalau ada yang di sini, kau kenapa makan? Aku enggak tahu yang makan itu membatalkan puasa. Enggak bisa. Ini bukan bodoh balo namanya. Nah, ya. Atau dia baru masuk Islam. Jadi yang membatalkan puasa tadi itu apabila dilakukan dalam keadaan lupa, terpaksa, atau karena tadi itu bodoh balo itu, yaitu jauh dari ulama atau baru masuk Islam, maka tidak batal puasa. Pasalnya, misalnya tinggalnya di Papua, Pontianaknya banyak, Blonggo Pak Ustadz kita ini. Ya. Nah, itu rukun-rukun puasa. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas sunnah tinggal, sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah puasa, lalu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan ini panjang di sini. Ya. Nanti itu tadi banyak saya potong. Banyak yang penting-penting saja saya sampaikan. Insyaallah. Nanti yang membatalkan puasa ada 2 nanti. Ada yang membatalkan pahala puasa tapi tidak puasanya. Ada yang membatalkan puasa dan pahalanya sama-sama batal. Apa aja itu? Insyaallah nanti akan sebutkan. Imam Ghazali malah menyebutkan puasa itu ada 3. Ada puasa orang umum, puasa orang awam. Ya puasanya cuma biar enggak lapar dan enggak haus saja, selesai. Ada puasa orang khusus. Puasa orang khusus itu di samping dia menahan lapar dan dahaga, dia juga matanya puasa, tangannya puasa, mulutnya juga berpuasa. Itu puasa orang khusus. Ada puasa orang khusus-khusus lagi. Di atasnya lagi. Di samping dia menahan lapar dan dahaga, dia menahan jiwa raganya dari maksiat, hatinya juga enggak non-stop berzikir kepada Allah Subhanahu. Kata ini yang berat zaman sekarang, ini susah zaman sekarang. Nanti insyaallah akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab.